Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, sedikit kita lanjutkan materi yang terkait dengan kemuliaan ilmu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa adab yang hendaknya kita miliki di dalam menuntut ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, sehingga ilmu kita diberkahi dan diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal. Adab yang pertama adalah mengikhlaskan niat, karena menuntut ilmu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga membutuhkan niat yang ikhlas hanya untuk Allah saja. Khususnya adalah ilmu agama. Orang yang menginginkan dengan mempelajari ilmu agama adalah untuk mendapatkan salah satu kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah serta yang selainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu yang selayaknya diinginkan dengan ilmu itu adalah wajah Allah, kemudian dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan salah satu dari kesenangan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat kelak. Maka dalam menuntut ilmu agama, niat kita adalah ikhlas mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena ingin mendapatkan penghormatan orang, bukan karena ingin mengarahkan wajah manusia kepada diri kita, bukan supaya omongan kita didengar, bukan supaya kita ditaati oleh manusia dan lain sebagainya. Bukan karena kedudukan, bukan karena harta benda, dan bukan pula karena niat-niat yang lain. Tapi semata-mata karena Allah. Jangan sampai kita diharamkan untuk mencium wanginya surga pada hari kiamat kelak. Nah, bagaimana orang yang belajar agama, kemudian niatnya untuk mendapatkan ijazah? Apakah itu dianggap ikhlas? Kalau semata-mata dia belajar agama di salah satu universitas agama misalnya, seperti katakan dia belajar agama di Universitas Islam Madinah. Kalau semata-mata niatnya adalah untuk mendapatkan ijazah supaya bisa mempunyai kedudukan, gelar, lantas mudah mencari pekerjaan, ya bisa duduk di depak misalnya, atau yang semacam itu, ini jelas bahwa niatnya adalah dunia. Niatnya adalah dunia. Tapi kalau dia belajar di Universitas Islam Madinah, misalnya, ya, dalam rangka untuk mendapatkan ijazah, memang dia ingin mendapatkan ijazah. Ya. Tujuannya adalah agar dengan ijazah itu dia bisa secara lebih luas menyampaikan ilmu agama kepada manusia. Karena melihat kondisi masyarakat sekarang ini yang mereka sangat memberikan penilaian, apresiasi lebih terhadap orang yang punya gelar, sehingga omongannya didengar. Maka ajaran agama akan lebih didengar apabila disampaikan oleh seorang yang mempunyai gelar akademik. Nah, niatnya itu. Ya, maka insya Allah niatnya ikhlas karena Allah menyampaikan agamanya. Maka kalau kita mempunyai sekolah-sekolah yang resmi juga, ya, kita niatkan bahwa kita menyekolahkan, mendidik anak-anak kita bukan semata-mata karena ijazah, bukan karena kita khawatir akan masa depannya dari sisi keduniaan. Sebab rezeki itu yang membagi adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau masalah kesuksesan duniawiyah, banyak orang gak sekolah juga sukses. Dan banyak juga orang sekolah yang gak sukses. Sekarang ini sarjana banyak pengangguran. Iya gak? Nah, banyak sarjana pengangguran. Dan banyak orang yang hasil dari pengalamannya secara bekerja di lapangan, ya, sehingga dia menjadi praktisi unggul, dia lebih sukses dibanding yang belajar secara akademik. Jadi niatnya bukan untuk semata-mata ijazah. Ya. Ijazah itu hanya fasilitas. Nah, ini yang harus kita pahami. Dia hanya sekedar fasilitas untuk menyampaikan kepada sesuatu yang lebih mulia. Apa itu? Agama Allah Azza wa Jalla dan tersebarnya dakwah. Nah, oleh karena itu, apabila niatnya adalah untuk menyebarkan dakwah, tidak mengapa. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, juga oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam syarah kitab At-Tauhid, ya, maka tidak mengapa insyaAllah. Nah, dan memang kondisi masyarakat kita sekarang ini seperti itu. Ya, kalau ada pengajian atau ada sebuah fatwa, himbauan dalam hal-hal yang bersifat agama, dilihat siapa yang mengucapkannya. Oh, doktor. Ya, gelarnya panjang di belakangnya. Orang langsung manggut-manggut. Oh, iya. Ya. Tapi kalau yang menyampaikannya, ini gelarnya apa? Wah, gak ada gelarnya. Masih mikir-mikir. Ya, benar gak ini? Itu kondisi orang awam, masyarakat kita. Ya enggak? Nah, maka dari sisi ini, ya, keberadaan gelar itu dibutuhkan untuk para da'i ilallah dalam rangka untuk menyampaikan dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, tentunya gelar-gelar yang sifatnya akademik, ya, dari universitas-universitas yang dipelajari padanya agama Allah secara benar. Nah, ini yang pertama, niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, seorang yang belajar mempunyai niat, dan ini adalah niat yang mulia dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Ya. Kita ketika dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Enggak ada yang kita tahu kecuali hanya menangis. Iya kan? Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apa-apa, enggak punya ilmu. Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Orang yang belajar itu, dia akan tahu bahwa dirinya bodoh. Makanya semakin dalam ilmunya seseorang, dia semakin menyadari bahwa dirinya bodoh. Karena ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu itu adalah ibaratnya seperti bahrun zakhirun la sahila lahu. Ya. Lautan lepas yang tidak ada tepinya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan seluruh ilmu. Enggak ada. Ya. Pastilah dia mempunyai kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu, ya, kita harus belajar mengenyahkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Orang yang tidak belajar yang sering merasa bahwa dirinya pinter. Kenapa? Karena dia enggak belajar. Jadi dia merasa bahwa ilmu yang sudah ada pada dirinya itu Masya Allah. Karena dia enggak belajar. Sehingga dia enggak tahu kalau masih banyak hal yang dia tidak ketahui. Atau kalaupun dia tahu, dia pura-pura tidak tahu bahwa dia masih jahil. Nah, maka belajarlah sehingga kita bisa mengenyahkan kebodohan dari diri kita dan juga dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, bahwa kita belajar ini tujuannya, di antara tujuannya adalah untuk membela syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka untuk membela syariat Allah Azza wa Jalla. Karena banyaknya penyimpangan. Mulai dari kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Semua itu butuh orang yang membela agama Allah. Menjelaskan kebenaran kepada manusia. Yanfauna anhu tahrifal ghalin. Wantihalal mubtilin. Wata'wilal jahilin. Orang-orang yang menghilangkan dari agama Allah. Tahrif. Ya, penyelewengan orang-orang yang berlebihan dalam agama. Kedustaan orang-orang yang batil. Dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Nah, gak mungkin kitab-kitab atau warisan-warisan para ulama kita yang ada di perpustakaan-perpustakaan Islam itu berbicara dengan sendirinya membantah ahlul kufur, wasyirk, atau membantah ahlul bidah, ahlul batil. Siapa yang melakukannya? Para ulama, para penuntut ilmu setelah mereka belajar. Bahkan banyak pula hal-hal yang berkembang di hari-hari belakangan ini yang tidak ada di masa lampau yang mengandung kebatilan-kebatilan. Siapa yang bisa menyingkapnya untuk manusia? Para ulama, para penuntut ilmu setelah mereka belajar. Maka orang yang belajar itu adalah ibarat junudullah, para pasukan Allah Azza wa Jal yang dipersiapkan untuk menghadapi kebatilan dan ahlul batil min junudi syaitan, dari bala pasukannya syaitan. Nah, yang keempat, adab yang keempat adalah hendaknya berlapang dada di dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Ya. Khilaf yang dimaksud, perselisihan yang dimaksud, yaitu perselisihan yang lahir karena ijtihad. Tapi dalam hal-hal yang prinsip, fondasi yang disepakati, dalam hal-hal akidah, manhaj yang menjadi pokok dari ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini tidak boleh seorang pun berselisih di dalamnya. Nah, karena permasalahannya jelas, dalilnya jelas, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada bimbingan salafnya. Maka tidak boleh seseorang berselisih di dalamnya. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya khilaf, hasil ijtihad, para penuntut ilmu itu harus punya dada yang lapang. ya, ucapanmu tidak bisa menjadi hujjah atas saudaramu. Sebagaimana ucapan saudaramu juga tidak bisa menjadi hujjah atas dirimu. Karena dia masalah ijtihad yang mungkin engkau benar, mungkin juga engkau keliru, salah. Dan di antara perkara-perkara ijtihadiyah yang banyak dibicarakan pada hari-hari ini adalah masalah al-hukum al-syakhs, ya, memvonis orang tertentu, ya, memvonis orang tertentu, apalagi yang terjadi perbedaan pendapatnya di antara ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ini tidak bisa kita memaksakan pendapat kepada orang lain. Harus punya dada yang lapang karena urusannya ijtihadi. Urusannya ijtihadi. Nah, tidak ada yang urusannya qat'i. Kalau ada yang mengatakan, enggak, ini harus karena ini kebenaran. Kalau engkau nyatakan ini adalah kebenaran yang harus diikuti oleh setiap orang, ya engkau harus datangkan dalilnya secara qat'i. Bukan hanya pendapatmu saja, ada Qur'annya, ada hadisnya mengatakan si fulan itu begini dan begini. Kalau tidak ada, berarti itu ijtihadmu. Ya. Dan enggak ada ulama yang mengatakan bahwa masalah menghukumi memvonis seseorang itu urusan qat'i, enggak ada. Itu urusan ijtihad. Masalah al-jarh wa ta'dil, masalah ijtihadi. Sehingga seorang imam dalam masalah jarh wa ta'dil pun mungkin dia salah. Meskipun dia imam fil jarh wa ta'dil. Dan contohnya banyak. Salah satunya seperti Yahya bin Ma'in rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Yahya bin Ma'in? Imam fil jarh wa ta'dil. Ya. Setiap orang yang mempelajari ilmu hadis tahu siapa Yahya bin Ma'in. Tapi manusia, urusannya ijtihadi. Mungkin benar, mungkin salah. Meskipun tentunya orang yang berbicara dengan ilmu di dalam urusan al-jarh wa ta'dil ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Tapi dia manusia, pasti ada salahnya. Enggak semuanya dia benar. Nah, sehingga ketika Yahya bin Ma'in berbicara tentang al-imam al-Syafi'i rahimahullah, apa kata Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa al-imam al-Syafi'i, bahwa al-Syafi'i adalah orang yang laisa bithiqah. Bayangkan. Al-imam al-Syafi'i dinyatakan bukan orang yang thiqah. Lah kalau imam al-Syafi'i enggak thiqah, lah siapa yang thiqah? Ya. Apalagi kita. Kan gitu. Nah. Apakah di sini Yahya bin Ma'in harus kita ikuti? Ini masalahnya kebenaran atau kebatilan? Enggak kan? Ijtihadi. Beliau keliru dalam ijtihadnya di sini. Sehingga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa ini adalah termasuk ketergelinciran Yahya bin Ma'in. Dan bahkan sampai Imam Adz-Dzahabi berucap kalimat yang sedikit agak keras, beliau mengatakan ini dari hawa nafsunya dan ta'assubnya. Hawa nafsu dan ta'assubnya Yahya bin Ma'in. Karena Yahya bin Ma'in ini dikatakan bahwa mazhabnya adalah Hanafi. Nah. Ya. Jadi masalah-masalah yang seperti ini seorang mempelajari. Kalau memang dia sangat berkepentingan terhadap masalah itu, dia pelajari mana yang hak tanpa olehnya dia ikuti, mana yang tidak, maka dia tinggalkan. Dan dia tidak bisa memaksa orang, melainkan hanya bisa menampakkan al-haq kepadanya. Nah, karena bisa jadi saudaranya mempunyai ijtihad yang berbeda dalam menilai orang tersebut. Ya. Nah, mengilzam, mengharuskan orang untuk mengikuti satu pendapat dalam masalah menilai seseorang, inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Busabi hafizahullah sebagai bid'ah asriyah bid'ah masa kini yang dibawa oleh Yahya Al-Hajuri. Oleh Syekh Yahya Al-Hajuri. Nah, mengilzam, haruskan orang untuk mengikuti pendapatnya. Dalam keadaan ini urusan ijtihadi. Ya. Apalagi, apa yang kau katakan itu belum tentu benar. Ya. Makanya bab al-jarh wa ta'dil itu bab yang sangat rawan sekali. Ya. Yang masuk di dalamnya hanya ulama. Dan di antara ulama itu apakah semua ulama berbicara tentang al-jarh wa ta'dil? Tidak. Hanya segelintir ulama yang diistilahkan dengan para a'immah al-jarh wa ta'dil, nuqqadul hadith. Karena ini bab harus mempunyai keahlian khusus, enggak sembarangan, dan juga harus didahului oleh ketakwaan yang maha tinggi, yang super besar kepada Allah Azza wa Jalla, karena urusannya masalah kehormatan seorang muslim. Yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amwalakum, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Bahwasanya harta kalian, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Sehingga tidak menimbulkan banyak fitnah. Para penuntut ilmu sebaiknya banyak belajar daripada membicarakan al-jarh wa ta'dil. Serahkan urusannya kepada ulama. Ya. Nah. Dan apalagi bila dia awamun nas. Ya, ngaji baru sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, setahun, dua tahun. Naam, urusannya al-jarh wa ta'dil. Ya, fulan begini, fulan begini. Sementara kalau dia perhatikan dirinya, keluarganya, dia sendiri masih bergelimang dengan hal-hal yang muharram. Ya. Naam, aslih nafsaka ya akhi. Perbaiki dirimu, perbaiki keluargamu. Jangan engkau banyak membicarakan orang lain dalam keadaan engkau melupakan dirimu, melupakan keluargamu. Nah, dan ini menjadi fitnah besar yang menimpa kalangan salafiyin, sehingga sebagiannya menjarah, mentahdir dari yang lainnya di berbagai belahan dunia. Bukan di Indonesia saja, di berbagai belahan dunia. Tambah dibuat rame oleh para sufaha, orang-orang pandir, bodoh, dungu, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kedunguannya. Ya, menjatuhkan kehormatan para ulama, para penuntut ilmu, ya, para da'i ilallah. Nah, dengan ucapan sebagian ulama, padahal apabila mereka pulangkan hal itu kepada para ulama dan mereka diam, akibatnya akan lebih baik, urusannya akan lebih ringan. Barakallahu fikum. Ya. Makanya dahulu guru kami Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, meskipun beliau banyak berbicara tentang ahlul bidah, ahlul batil, al-hizbiyin di majlis beliau, beliau ahlinya, beliau memang orangnya, tapi muridnya la yusmah li ahad ya ayashtagil bil fitnah bil kalam ala fulan wa fulan. Beliau tidak memberikan toleransi kepada muridnya untuk sibuk dengan urusan fitnah berbicara tentang fulan dan alan. Itu urusan beliau. Kita ibaratnya sudah menerima apa? Buah mateng saja. Urusan kita belajar Alkitab, Sunnah. Nah. Dan beliau pun mengatakan di majelisnya bahwa kita berbicara itu hanya alat tarik, sambil jalan saja, tidak menghabiskan waktu di dalamnya. Karena inti dari kita mempelajari agama ini adalah mempelajari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwahnya mubarakah, diberkati oleh Allah. Ya, banyak orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran, mempelajari Al-Haq. Tapi coba lihat, dakwah yang isinya adalah fitnah. Enggak peduli mau di masjid umum, mau di kajian umum, mau di mana saja yang disampaikan urusan fitnah, saudaranya dihabisi. Ya, akhirnya apa? Yang timbul fitnah. Ya, di internet itu isinya waduh, enggak karu-karuan. Sehingga ahlul bid'ah, ahlul batil mentertawakan ahlus sunnah. Sampai-sampai mereka menjadikan ucapan sebagian ahlus sunnah untuk menghantam ahlus sunnah yang lainnya. Dibenturkan. Biar. Ya. Wah, ahlus sunnahnya bangga. Ini manhaj. Manhaj apa ya, akhi? Enggak ada ulama kita yang seperti itu. Ya, bahkan Syekh Rabi sendiri sudah semenjak sekian tahun yang lalu beliau menyampaikan nasihatnya, jangan berpecah, jangan berselisih, ya, jalin ukhuwah, jalin persaudaraan, selesaikan masalah dengan baik, dengan cara yang hikmah. Dari sekian tahun yang lalu, bahkan mungkin sepuluhan tahun lebih mungkin nasihatnya. Ya. Ya lebih kurang lah, supaya jangan dibilang dusta nanti. Nah, tapi sebagian orang, sebagian manusia urusannya bukan urusan mengikuti Syekh Rabi wala Syekh Fulan. Urusannya urusan mengikuti hawa nafsu. Ya. Nasihat Syekh Rabi, Masya Allah, tayyib. Ya. Berbicara dengan kalam alim, mahu kalam jahil. Tapi mereka urusannya mengikuti hawa nafsu. Tahdir-tahdiran bahkan dari dulu. Sampai pada akhirnya ya, dapat kesempatan merasa dikuatkan. Padahal para ulama tidak demikian. Ya, Asy-Syaikh Rabi sendiri mengingatkan, kalau kalian berpecah, kalau kalian berselisih, manusia akan lari dari dakwah kalian. Ya, karena mereka akan berpandangan, lau kuntum ala haq, maftaraktum wa makhtalaftum. Karena manusia akan melihat, akan memandang, kalau seandainya kalian berada di atas kebenaran, niscaya kalian tidak akan berpecah belah dan tidak akan berselisih. Karena al-haq itu ya jema'. Al-haq itu pasti akan mengumpulkan, menyatukan barisan, bukan mencerai-beraikan. Ya. Tapi ini enggak. Akhirnya carut-marut, ya berantakan enggak karu-karuan. Sampai menjadi fitnah. Ya, manusia di mana-mana akhirnya mencap dakwah sunnah ini sebagai dakwah pemecah belah. Tuh lihat, kalau memang mereka benar, kenapa seperti itu? Di antara mereka sendiri mereka saling berselisih, hancur menghancurkan antara satu dengan yang lain. Ya, jauh menjauhkan. Nah, bahkan ahlul bidah tertawa. Mereka menggunakan jurus, menggunakan tenaga lawan. Ya, tai chi istilahnya. Ya. Kalau dalam kungfu itu tai chi namanya, menggunakan tenaga lawan. Nah, mereka seperti itu. Khalas, biarin sudah, kita enggak perlu capek-capek. Mereka sendiri sudah saling gontok-gontokan. Ya, mereka pakai jurus tai chi. Pekaparlah ahlus sunnahnya. Nah, Enggak butuh mereka yang membuat fitnah untuk manusia jauh dari dakwah ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu sendiri sudah membuat fitnah untuk manusia jauh dari dakwah mereka. Ya. Dan itu kejadian. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihatnya para masyayikh. Ya, nasihat para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, seorang yang menuntut ilmu itu harus punya dada yang lapang dalam masalah-masalah khilaf, khususnya yang mahalnya ijtihad. Tempatnya adalah ijtihad. Nah, dan kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita yang menganggap bahwa ini urusannya antara al-haq dengan al-batil, ya, hal-hal prinsip yang kita bicarakan dengan hal-hal prinsip yang mereka bicarakan sama. Ya, kitabnya sama, ulamanya sama, nggak ada bedanya, gurunya sama. Cuma masalahnya dalam urusan-urusan sebagian perkara dakwah beda ijtihad. Yang satu ini menganggap ada maslahatnya, yang satu menganggap ini tidak ada maslahatnya. Nah, al-muhim, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini diantara adab ilmu. Kemudian yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Ini jelas, karena amal adalah samratul ilm, buahnya ilmu. Ya, amal adalah buahnya ilmu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburamattan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Allah marah besar ketika kalian mengucapkan apa yang kalian tidak memperbuatnya. Kemudian yang keenam adalah menyampaikan ilmu. Ya, dakwah kepada jalan Allah. Dakwah kepada jalan Allah ini bukan saja dilakukan oleh para ulama. Memang kendalinya berada pada para ulama. Tetapi kegiatan menyampaikan ilmu hendaknya dilakukan oleh setiap siapa yang mempunyai ilmu walaupun sedikit. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, balighu anni walau ayah. Hadis muttafaqun alaih. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Jadi kita jangan berpikir untuk menyampaikan ilmu kalau sudah ilmunya banyak. Enggak mesti seorang harus jadi Syekhul Islam dulu baru dakwah. Enggak. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ajarkan walaupun sedikit. Walaupun engkau hanya tahunya sedikit, walaupun hanya satu ayat, satu hadis. Maka dengan inilah dakwah itu akan semarak, dakwah itu akan tersebar di tengah-tengah manusia karena semuanya mendukung untuk dakwah. Yang bisanya mengajarkan untuk membaca, ajarkan untuk membaca Al-Quran. Yang bisanya mengajarkan untuk menulis, ajarkan untuk menulis. Yang bisanya mengajarkan bahasa Arab, ajarkan bahasa Arab. Ya. Apapun yang dia bisa, yang penting bahwa apa yang dia ajarkan, dia yakin itu adalah ilmu yang ada sumbernya daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Nah, maka dakwah ini adalah termasuk adab ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, kemudian diamalkan, lalu sampaikan kepada manusia. Dan ini adalah jalannya Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan diantara kita ada yang berpangku tangan dari dakwah. Supaya dakwah ini tersebar di tengah-tengah manusia. Apa yang kita bisa? Yang kita bisa membantunya dengan ide, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu, ya, dengan dana. Dananya agak dikencengin. Dengan dana. Karena memang butuh dana. Yeah. Nah, yang dengan ilmu, semuanya. Nata kata, kita saling bahu-membahu untuk mendukung dakwah. Yang bisanya cuma nyebarin pamflet, sebarin pamflet. Ya. Jangan cuma diminta nyebarin pamflet, malas. Padahal cuma nyebarin pamflet. Ada pula yang minta bayaran, mau berani bayar berapa? Loh, urusannya dakwah ini. Ya. Sebarkan dakwah. Ya. Yang bisanya ngajak, ajak. Ya. Meskipun kita tidak bisa menyampaikan ilmu, ajak orang lain. Ya, untuk ngaji, ayo akhi, kita ngaji. Ya, yang bisa bawa satu orang, dua orang, tiga orang, 10 orang, bayangkan. Ya, kalau masing-masing berhasil ngajak satu orang saja dari yang ada di sini, insya Allah masjid ini penuh. Ya, nah, begitu dakwah sehingga dakwah ini tersebar. Dan di tempat guru kami Syekh Muqbil rahimahullah demikian. Masing-masing orang mengajarkan apa yang dia mampu. Ya, makanya dakwah tersebar dalam waktu singkat. Setiap Jumat para khutbah nyebar di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Para da'i nyebar di berbagai wilayah, di berbagai daerah. Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang sebulan. Nah, yang di ma'had juga begitu. Masing-masing mengajarkan apa yang dia bisa. Sehingga dalam sehari itu ada 60 pelajaran lebih kurang. Dakwah. Nah. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang punya ilmu, dia bayar zakatnya. Apa zakatnya ilmu? Mengajarkannya kepada manusia. mengajarkannya kepada manusia. Zakatul ilm ta'limu. Zakat ilmu itu mengajarkannya. Kemudian yang ketujuh adalah mengajarkannya dengan cara yang hikmah. Menyampaikan dakwah itu dengan cara yang hikmah, jauh dari fitnah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl ayat ke-125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahkan kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan peringatan yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik pula. Nah, dengan cara yang bijaksana, yang membuat manusia itu cinta kepada kebaikan. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak dari ikhwan kita baru kenal orang baru, ya, bicaranya fitnah. Ya, orang kan jadinya takut. Sampai ada sebagian yang berkisah, ya, ada orang Hindu katanya mau masuk Islam. Dia tertarik, ya, mendengarkan sebagian radio yang mungkin menurut radio ini memang bukan semurninya dari Ahlus Sunnah. Fihim ma fihim. Ya, para pendirinya atau orang-orang yang menjalankan radio ini, ya, ada beberapa hal kritikan terhadap mereka. Nah, ada orang Hindu suka mendengarkan radio ini, ya, di Kalimantan sana katanya. Dia dengarkan sampai dia tertarik. Wah, di situ ada salah seorang ustadz yang sering dia berkonsultasi tentang keislaman. Sampai pada satu ketika orang Hindu ini menampakkan keinginannya untuk masuk ke dalam Islam. Nah, subhanallah, ternyata orang Hindu ini orang kaya dan dia punya semacam perusahaan atau seperti itu. Nah, dia punya anak buah yang katanya salafi. Salafi sejati. Nah, catnya kan gitu, salafi sejati. Nah, begitu dia tahu bosnya ini, orang Hindu ini mau masuk Islam tapi karena mendengarkan radio itu tadi, wah, akhirnya karena dalam rangka membela agama Allah dan manhaj yang sahih, dia menjelaskan tentang kesesatan radio itu tadi. Dia cerita bab entek radio itu. Khalas, akhirnya si Hindu ini berpikir, waduh, nah, bagaimana saya akan masuk Islam ini? Orang Islamnya saja modelnya begini. Ya, lantas dia datangi ustadznya tempat konsultasi tadi. Dia katakan, "Ustadz, kalau gitu saya nggak jadi masuk Islam lah." "Loh, kenapa, Pak?" "Ya, kalian aja masih seperti ini. Ya, karena saya diomongi oleh anak buah saya, katanya radionya begini, begini, begini, begini, begini." Bayangkan. Ini benar nggak ini kayak gini? Hah? Di mana letak hikmahnya? Di mana letak pertimbangan maslahat mafsadatnya? Ya. Sampai akhirnya orang tidak jadi masuk Islam. Padahal dia kafir. Ya. Kafir menghindari radio itu tadi. Nah. Dia kafir, ya, akhi. Khali, biar dia masuk Islam. Ya, biar dia belajar Islam sedikit demi sedikit. Ya, luruskan dia, buat dia cinta kepada sunnah Nabi. Kalau dia ngerti ilmunya, engkau sampaikan, enggak ada masalah dalam kondisi dia sudah mengerti Islam yang baik. Nah, ini orang kafir. Ya, bayangkan. Karena dalam rangka membela manhajnya tadi. Ya. Nah, kebanyakan, subhanallah, nastaghfirullahaladzim. Ini semua diakibatkan oleh kejahilan dan tidak adanya hikmah di dalam dakwah kepada jalan Allah Azza wa Jalla. bukannya menjadi penyebab manusia masuk ke dalam Islam, mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya justru menjauhkan orang bukan saja dari sunnah, bahkan dari Islam. Menjauhkan manusia dari Islam. Nah, padahal Asy-Syaikh Rabi' sendiri, subhanallah, yang katanya para pengagum, orang-orang yang berada di belakang ulama kibar ini tadi, Syekh Rabi' sendiri kalau kita baca tulisannya dan pengalaman dakwahnya, masya Allah, hikmah tanpa fitnah, membuat manusia cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan baca, silahkan lihat sendiri apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' di dalam risalahnya Al-Hathu alal Mawaddati wal Iktilaf. Pengalaman beliau dakwah ke Sudan, daerah Afrika sana. Daerah Afrika. Nah, beliau diingatkan oleh sebagian syabab, ya Syekh, kalau engkau berdakwah di sini, jangan engkau hantam tokoh-tokoh bid'ah. Engkau terangkan saja, engkau sampaikan saja Alkitab Us-Sunnah, mereka akan mendengar dan menerima al-haq darimu. Wa fi'lan, Syekh Hafizahullah melakukan itu. Beliau hanya menyampaikan Al-Quran, Sunnah. Yang orang ngerti sendiri, berarti selama ini apa yang kita pelajari itu salah. Udah dalilnya seperti ini kok. Ketika mereka belajar dari orang-orang tasawuf bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, mereka mengingkari uluwullah dan mengingkari bahwa Allah itu fissama, dibawakan dalilnya, ayatnya, hadisnya. Nah, ini Allah yang mengatakan, "A'amintum man fissama ay yakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur." Dalam hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina Allah?" Qalat, "Allah fissama." Mereka menerima, mereka kemudian bahkan sampai mendorong Asy-Syaikh Hafizahullah sebagai imamnya untuk salat bersama mereka di masjid. Padahal masjid itu masjid yang kental pemahaman sufiahnya. Maka beliau ingatkan, cari titik kesamaan kita dengan mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mencintai sunnah. Bukan dicari titik perbedaannya. Sampaikan imam-imam yang mereka mencintainya, kata Syekh. Jangan engkau sampaikan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang nama dua ulama ini sudah dicemari oleh ahlul bidah. Sehingga kalau engkau sampaikan atas nama mereka, manusia akan lari dari sunnah. Tapi sampaikan siapa ulama yang mereka cintai. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, atau kalau di daerah Afrika atau Andalus, mereka bermadhab Maliki. Sampaikan ucapan ulama Maliki. Berkata Ibnu Abdul Bar, berkata Fulan Al-Maliki. Atau kalau kita di Indonesia ini misalnya katakan Al-Imam Syafi'i, berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka akan mencintai sunnah ketika mereka mendengar dari ucapan Allah, ucapan Rasul, imam yang mereka cintai. Dan jangan engkau mencela tokoh-tokoh ahlul bidah jamaat yang membuat manusia lari dari dakwahmu, kata beliau, yang dengannya mereka bisa mencela para ulama sunnah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala tasubbul ladhina yadu'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, nanti mereka mencela Allah tanpa ilmu. Coba kita dakwah di tengah-tengah masyarakat, belum apa-apa, sikat sana sikat sini. Lah mending kalau yang disikat tokoh ahlul bidah. Lah ini saudaranya sendiri, sehingga masyarakat bingung. Loh, itu bukan temannya ya mas? Wah bukan bu, tidak. Na'udzubillah. Kalimatnya sudah seperti itu, bayangkan. Jadi orang mau ikut itu malah takut. Wah, lah kalau dia sama temannya saja seperti itu, gimana dengan kita? Nah, ada orang baru ngaji dipelototin. Ini kok penampilannya enggak nyunnah ini? Nah, namanya juga baru ngaji. Nah, khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka kita harus belajar untuk dakwah secara hikmah sebagaimana yang dituntunkan oleh para ulama kita. Ya, sebagian orang menganggap inilah yang hikmah, karena hikmah itu berdiri di atas kebenaran, dalilnya Al-Quran wal Hadis. Tayyib, ya, hikmah itu harus sesuai dengan kebenaran, dengan dalil Al-Quran wal Hadis. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini, apakah ditentang oleh Al-Quran dan Hadis? Mencari titik kesamaan di antara manusia sehingga mereka mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ini dicela oleh Al-Quran, dicela oleh Hadis? Bukankah Al-Quran menyatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kita bukan mengada-ada perkara yang baru, tetapi kita mencari di mana manusia bisa mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini di antara adabnya ilmu, mendakwahkan ilmu dengan cara yang hikmah. Kemudian yang ke berapa? 9 ya. Hah? Baik. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah sabar di atas ilmu. Ya, belajar, belajar, belajar, belajar. Jangan pernah tanya sampai kapan. Orang belajar tidak ada pertanyaan sampai kapan. Jadi sekarang antum jangan tanya kapan selesainya majelis ini. Ya. Nah, orang belajar itu sampai mati. Hah? Ada yang datang kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tayyib, dia tanya, "Ya Aba Abdullah, ila mata qulna haddatsana wa akhbarana?" Wahai Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah, sampai kapan kita mengucapkan haddatsana fulan, akhbarona fulan? Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullah, ilal maut, sampai mati. Kalau sudah mati baru berhenti. Nah, jadi harus sabar di atas ilmu. Nah, apalagi masih pada sehat-sehat kelihatannya nih. Belum ada yang mau jatuh pingsan seperti Abu Hurairah. Nah, kemudian yang ke-9, menghormati ulama dan menempatkan mereka sesuai dengan kemuliaan mereka. Nah, karena ini adalah adab ilmu, ya, di dalam memuliakan para ulama. Baik, yang ke-10 tentunya adalah selalu berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah 10 adab yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Kitabul 'Ilm. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, supaya istiqamah dalam menuntut ilmu, jauhi fitnah. As-sa'id laman junnibal fitan. As-sa'id laman junnibal fitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ya, menjauhkan diri dari fitnah, kemudian duduk di majelis ilmu. Orang yang sibuk dengan fitnah biasanya malas belajarnya. Ya, bahkan sebagian orang sudah malas ngaji. Sebagian orang bahkan malas untuk iltizam bis sunnah. Khalas, dia pikir daripada seperti ini terus, dah enggak usah ngaji aja, enggak ngaji-ngajian, mending cari duit. Nah, akhirnya udah khalas, futur. Ya, patah semangat. Dan ini tentunya salah. Ya, justru di masa-masa fitnah seperti ini harus sering belajar, ya, harus sering belajar, karena belajar itu menuntut ilmu agama, melindungi kita dari fitnah. Fitnah itu akan membakar hati kita. Ya, buat telinga kita panas, hati kita panas. Ya, sementara ilmu akan membuat adem. Ya. Membuat tenteram, nyaman hati kita dan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di lapangannya wallahu a'lam, yang kita perhatikan, ya, orang-orang yang sibuk dengan fitnah biasanya jauh dari menuntut ilmu. Ya, mereka jauh dari menuntut ilmu. Terutama yang kita lihat adalah dari ikhwan-ikhwan yang tidak berada di pondok pesantren. Ya, ketika urusan fitnah, oke. Okay. Wah, Masya Allah. Seolah-olah dialah orang yang paling berilmu. Nah, giliran pas lagi taklimnya bukan fitnah, hilang dia. Tidak kelihatan batang hidungnya itu. Nah, entah kemana dia, lenyap. Ditelan bumi. Tidak kelihatan sama sekali. Begitu ada fitnah, muncul. Waduh, jadi-jadian. Banyak yang seperti itu. Nah, ini akibat menyibukkan diri dengan fitnah dan akhirnya melemahkan dia dari menuntut ilmu. Wah, ini ilmu ya, ini ilmu. Ya, siapa yang bilang ini bukan ilmu? Akhirnya ya ilmunya ya itu. Fitnah itu tadi. Nah, yang dia anggap sebagai ilmu. Nah, kalaupun dia jadi pintar, ya pintarnya itu, pintar fitnah. Nah, pintar fitnah karena ilmunya ilmu fitnah. Apa hukum menggunakan celana di atas betis namun masih di bawah lutut? Ya, kalau ditanya hukumnya ya boleh saja mubah. Tapi yang sunnah adalah di pertengahan setengah betis. Ya, setengah betis, dan yang wajib adalah di atas mata kaki. Karena haram hukumnya untuk memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Sebab ma asfala minal ka'baini finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang di bawah mata kaki itu tempatnya di dalam api neraka. Baik. Jadi kalau ditanya hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tapi yang afdal, yang sunnah adalah setengah betis, dan yang wajib adalah di atas mata kaki. Bagaimana hukumnya menuntut ilmu akademis untuk mengejar status agar bisa naik jenjang karir di perusahaan yang disyaratkan harus melalui jenjang strata tertentu, di mana dari segi kemampuan sudah terpenuhi tetapi dari segi pendidikan tidak terpenuhi, diambil solusi kuliah dengan formalitas karena nilai dan ijazah sudah dijamin oleh perusahaan dan perguruan tinggi yang mengeluarkan? Ya boleh saja. Ya boleh saja, karena ini urusannya masalah dunia. Yang dibicarakan tadi, tidak boleh niatnya kecuali harus ikhlas, adalah ilmu agama. Orang belajar dunia ya untuk mendapatkan kemaslahatan dunia. Jadi kalau ilmu dunia ya bebas saja, asal caranya yang halal, kemudian tidak ada di dalamnya unsur-unsur yang haram. Dia hindarkan sedapat mungkin. Dia bertakwa kepada Allah dengan yang dia mampu. Baik. Kemudian masalah ijazahnya dan nilai yang ada di dalamnya hendaknya sesuai dengan hasil yang dia keluarkan, hasil yang dibuatnya. Nah, jangan ditambah-tambah. Paham ya? Nah, walaupun sudah dijamin oleh perusahaan dan perguruan tinggi itu, tetap nilainya harus seperti apa yang memang kemampuannya, supaya tidak menjadi syahadatuz zur, ya, persaksian yang palsu. Ya, karena kalau ditambah-tambah di atas kemampuan yang dia punya, itu namanya apa? Saksi palsu atau persaksian palsu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membicarakan fitnah? Ajak ngaji. Diajak ngaji aja. Oh enggak bisa. Karena ustadzmu itu ditahdir. Ya terserah, kalau kamu enggak ngaji sama ustadz saya enggak apa-apa. Tapi kamu ngaji. Yang penting kamu ngaji sesama ahlus sunnah, pelajari Al-Quran, pelajari hadis, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, baca ayat. Ya, hafal hadis Nabi SAW. Nah, palingkan dia dari urusan-urusan fitnah. Ajak dia introspeksi diri. Ya, ajak dia introspeksi diri. Tayyib, kalau engkau enggak mau enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau engkau meyakini itu, silakan itu keyakinanmu. Ya, tapi jangan sibukkan. Wallahi ansuruk. Ya. Demi Allah aku nasihatkan kepadamu karena aku menginginkan kebaikan. Sibukkan dirimu dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan sibukkan dirimu dengan fitnah. Urusan kau mau ngaji sama siapa? Silakan. Selama dia ahlus sunnah, ya. Dan apa yang dipelajari adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan saja. Tapi jangan sibukkan diri dengan fitnah. Nah, apakah boleh dijual kulit kambing akikah sama tidak hukumnya dengan kambing kurban? Enggak boleh. Segala sesuatu yang sudah diwakafkan untuk Allah tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, kambing yang diakikahi nilainya sudah kita wakafkan untuk Allah Azza wa Jal seperti sebagaimana kita kurban. Maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Barakallahu fikum. Ya, kalau misalnya kita enggak bisa mengolahnya, kasih sama orang yang bisa mengolahnya, kasih sama dia. Nah, orang yang dikasih boleh menjualnya. Kalau dia enggak mau mengolahnya, boleh menjualnya. Kenapa? Karena pada dirinya itu bukan lagi wakaf untuk Allah, tapi harta yang sudah dikasihkan. Ya, sehingga fatwa para ulama boleh untuk dia menjualnya. Boleh dia untuk menjualnya. Tapi bagi orang yang melaksanakan kurban atau akikah tidak boleh. Paham ya? Baik. Apa batasan dan ruang lingkup perkara usul, furu' dan ijtihadi? Sebenarnya istilah-istilah usul, furu' ini istilah-istilah yang munculnya dari mutakallimin al-falasifah. Ya, para ahli filsafat. Ulama ul-Islam al-mutaqaddimin as-salaf tidak mengenal ada usul dan furu'. Cuma ulama belakangan, bahkan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah yang mengingkari pembagian usul dan furu', beliau masih menggunakan istilah ini dalam rangka untuk memudahkan manusia memahami sesuatu yang sudah mereka terbiasa dengannya. Wa illa masalah din semuanya usul, tidak ada yang furu'. Nah, cuma dalam istilah belakangan, ya, untuk memudahkan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka terbiasa di atasnya, usul itu adalah perkara-perkara yang prinsip, ya, yang disepakati di dalamnya. Nah, furu' yaitu masalah-masalah amaliyah yang dimasuki oleh ijtihad. Nah, kalau ijtihad ya ijtihad, masalah ijtihad. Baik, biasanya furu' banyak dimasuki oleh masalah ijtihad, sedangkan usul pada umumnya adalah perkara-perkara yang qat'i, bukan ijtihadi. Baik. Bagaimana sikap kita terhadap sebagian kaum muslimin yang tetap pada pendapatnya bahwa salat jamaah bukan fardhu ain sebagaimana pendapat sebagian imam mazhab? Al-muhim, memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah bukan fardhu ain. Ya. Nah, dalam hal yang seperti ini kita tidak bisa memaksanya. Kecuali kita hanya bisa saling berdialog dengan cara yang sehat untuk memahamkannya bahwa pendapat yang benar atau yang lebih dekat kepada kebenaran, pendapat yang kuat adalah bahwa sholat yang lima waktu itu merupakan sholat jamaah, ya, bukan sholat yang lima waktunya. Kalau sholat yang lima waktunya wajib, sepakat para ulama, nggak ada yang khilaf dalam hal itu. Dalilnya jelas Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyatakan barang siapa yang mengingkari kewajiban atau salah satu dari sholat yang lima waktu, hukumnya adalah kafir keluar dari Islam. Karena berarti dia mengingkari Al-Quran dan hadis. Ya, enggak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa sholat yang lima waktu itu adalah wajib. Dan yang mengatakan tidak wajib itu dikafirkan. Yang ada khilaf adalah masalah apa? Salat jamaahnya. Bukan tentang wajib atau tidaknya. Kalau salat jamaah memang ada yang mengatakan bahwa itu bukan kewajiban tetapi sunnah muakkadah. Nah, dalam hal ini seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa memaksanya. Yang bisa adalah kita berdialog dengannya, memahamkannya bahwa pendapat yang kuat, yang lebih dekat kepada kebenaran, bahwa itu adalah salat jamaah, bahwa salat jamaah itu adalah fard, wajib, bukan sunnah muakkadah. Nah, maka masalah-masalah yang seperti ini tidak boleh menimbulkan perpecahan, perselisihan, pertikaian yang saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Taib. Nah, bagi orang yang masuk ke dalam masalah-masalah ijtihadiyah atau yang ada khilaf di kalangan para ulama seperti ini, maka hendaknya tujuannya adalah bukan yang penting ada ulamanya. Ya, ingat ini, bukan yang penting ada ulamanya, tapi yang penting di mana letaknya kebenaran. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengikuti ulamanya secara personal, tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran yang ada padanya. Paham ya? Maka jauhkan diri kita dari hawa nafsu, jangan mengatakan yang penting ada ulamanya. Sebagian orang seperti itu. Ya. Dia pikir yang penting ada ulamanya. Loh, memang betul ada ulamanya, tapi benar enggak? Ini pendapat yang kuat tidak? Atau ini justru pendapat yang ganjil di kalangan para ulama? Ya, seperti misalnya menikah tanpa wali. Kalau dicari ada ulamanya. Tapi benar enggak ini? Pendapat yang kuat atau justru pendapat yang ganjil? Makanya sampai dikatakan oleh ahlul ilm, ya, barang siapa yang mencari, ya, barang siapa yang mencari man talab syawad tazandak, barang siapa yang mencari keganjilan-keganjilan di kalangan para ulama, maka dia menjadi zindik. Ya, karena pada hakikatnya dia bukan mengikuti kebenaran, tapi sungguhnya dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Nah, oleh karena itu di dalam mengikuti para ulama, bukan yang penting ada ulamanya, baik ada ulamanya, tapi benar enggak? Ya. Ini yang harus menjadi perhitungan kita. Sehingga kita bukan mengikuti hawa nafsu, tetapi mengikuti kebenaran yang ada pada pendapat ulama tersebut. Baik, karena setiap ulama itu juga manusia, mungkin salah, mungkin benar. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Al-Imam Malik, kullu ahadin yukhadu min qawlihi wa yurad, setiap orang itu bisa diambil pendapatnya dan bisa ditinggalkan, illa sahibi hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab, saya cukupkan dulu sampai di sini. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.